itu bukan tujuan. Kalau cuma uang, bukan pula harapan. Cuma satu yang selalu ku pikirkan, benih cinta yang dulu telah tertanam. Kalau cuma harta, itu bukan tujuan. Kalau cuma uang, bukan pula harapan. Kalau cuma harta, itu bukan tujuan.